syahwat, ya, ia tidak boleh menunaikan nazarnya tersebut. Wa fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga ia tidak boleh melaksanakan nazarnya tersebut dalam hal yang ia tidak punya kuasa atasnya. Ini mencakup dua hal. Yang pertama, kata para ulama, memang perkara yang dia nazar tersebut perkara yang mustahil. Dia bernazar ingin terbang dari suatu bangunan yang tinggi ke bawah, ini mustahil, ya. Yang kedua, sesuatu yang dia tidak memilikinya dari sisi syar'i. Misalkan dia bernazar ingin melakukan suatu ibadah, ya, yang secara syar'i, ya, atau tidak menganjurkannya. Baik. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Al-Mufid. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan sebuah hadis dari seorang rawi. Kesimpulan pendalilan dari hadis di atas adalah, sebelum kita menyimak penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menyembelih di suatu tempat apabila tempat tersebut pernah dijadikan sebagai tempat kesyirikan kepada Allah. Tempat dilakukan kesyirikan kepada Allah, atau tempat tersebut ya pernah dijadikan sebagai tempat merayakan perayaan hari orang-orang jahiliyah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, sekalipun yang ingin menyembelih di situ adalah ahli tauhid, yang menyembelih karena Allah Jalla wa Ala, untuk Allah, tidak ada unsur keyakinan di hatinya sedikit pun terkait tempat tersebut. Tetap Nabi larang karena akan menyerupai ya, perbuatan mereka, atau syaitan akan memberikan bisikan-bisikan buruk ke dalam hatinya sehingga na'udzubillah setelah itu dia akan mengagungkan tempat tersebut, atau paling tidak akan tidak menjadi penilaian negatif dari orang lain terhadap dirinya, atau juga kata para ulama tidak membuat orang lain mengira itu tempat adalah tempat yang istimewa karena melihat ada ahli tauhid yang melakukan ibadah tertentu di tempat tersebut. Nah, baik, berikut ini al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Qala yadhkuru rawi anna rajulan iltazama li rabbihi an yanhara ibilan fi mawdi'in muayyan ala wajhi at-ta'ah wal qurbah. Hadis tersebut menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan dirinya, mewajibkan atas dirinya suatu ketaatan dan taqarrub kepada Allah dengan menyembelih seekor unta di suatu tempat. Wa ja'a yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anit tanfiz. Ia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan hukum menunaikan nazarnya tersebut. Fastafsala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalikal makan. Maka Nabi pun bertanya kepadanya tentang tempat yang ia ingin menyembelih seekor unta padanya. Hal sabaqa an wujida fihi syai'un min ma'budatil musyrikin? Apakah tempat tersebut dahulunya ada salah sesembahan kaum musyrikin yang disembah selain Allah, ya, berhala atau patung? Aw sabaqa anil musyrikin yu'azzimunahu wa yajtami'una fihi? Ataukah tempat tersebut ya pernah diagungkan atau dijadikan sebagai tempat perkumpulannya kaum musyrikin? Setelah Nabi SAW mengetahui bahwa dua hal yang beliau tanyakan itu tidak ada pada tempat tersebut, afta bitanfidhin nadhar. Afta, falamma alima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi khuluwi hadha al-makan min tilka al-mahadir, afta bitanfidhin nadhar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tempat tersebut bersih ya dari dua hal tersebut, barulah Nabi mengeluarkan fatwa agar nadhar tersebut dilaksanakan. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam an-nadhar alladhi la yajuzul wafa' bih. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nazar yang tidak boleh ditunaikan, wa huwa ma kana al-manzuru fihi ma'siyah, yaitu nazar melakukan maksiat kepada Allah. Aw la yadkhulu tahta milkin nadhir, atau nazar untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya, bernazar ingin berdiri di bawah matahari ya tanpa berteduh ya. Seperti yang pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh seorang yang bernama Abu Israil ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegurnya dan ya membatalkan nazarnya tersebut. Baik, ini makna hadis di atas secara global dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Berikut ini munasabatul hadis lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini diletakkan dalam bab ini, yaitu bab tidak boleh menyembelih untuk selain untuk Allah Jalla wa'ala di suatu tempat apabila tempat tersebut pernah dijadikan sebagai tempat menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala. Qal anna fihi al-man'a min adh-dhabhi lillahi fi al-makan alladhi fihi wathanun min awthan al-jahiliyyah aw fihi 'eedun min a'yadihim walau ba'da zawalihi. Karena di dalam hadis tersebut ada larangan menyembelih untuk Allah Jalla wa Ala di suatu tempat yang pernah ada padanya berhala jahiliyah yang disembah selain Allah Jalla wa Ala, atau pada tempat tersebut pernah dirayakan hari raya orang-orang jahiliyah, walau ba'da zawalih, walaupun setelah itu tidak ada lagi. Ini sisi pendalilan dari hadis tersebut atau sisi kecocokan hadis ini disebut di dalam bab ini. Saya kira jelas ya. Berikut ini ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, al-man'u minal wafa'i bin nadhir idza kana fi makanil ladzi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalih. Larangan melaksanakan, menunaikan nazar ketaatan di suatu tempat yang pernah ada padanya berhala yang disembah selain Allah Jalla wa'ala walau ba'da zawalih, walaupun telah dihilangkan. Selama tempat tersebut pernah dikeramatkan dahulu, pernah dijadikan sebagai tempat melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, maka seseorang tidak boleh menunaikan nazarnya untuk menyembelih seekor hewan di tempat tersebut. Asaniyah, faedah yang kedua adalah al-man'u minal wafa'i bin nadri bimakanil idil jahiliyyati walau ba'da zawalih. Larangan menunaikan nazar menyembelih untuk Allah Jalla wa'ala di suatu tempat yang mana tempat tersebut pernah dijadikan sebagai tempat perayaan hari raya jahiliyah, walau ba'da zawalih, walaupun telah tiada. Oleh karenanya ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi menyampaikan kepada Nabi bahwa ia telah bernazar menyembelih seekor unta di buanah, maka Nabi pun bertanya kepadanya, hal kana fiha 'aidun min a'yanihim, apakah tempat tersebut pernah dijadikan sebagai tempat perayaan hari raya orang-orang jahiliyah. Ya, jadi 'aidun, 'aid itu perayaan ya, dan terbagi menjadi dua. Aid al-aidul az-zamani, yang kedua al-aidul al-makani, perayaan yang berkaitan dengan waktu seperti di dalam Islam Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat ya. Yang kedua berkaitan perayaan karena tempat dari sisi tempat seperti perayaan dengan melakukan suatu aktivitas, suatu ritual yang berulang kali di waktu tertentu di tempat tersebut seperti Arafah ya, seperti Arafah, naam, seperti Mina, ini namanya Eid al-Makani. Dan menjadikan suatu tempat atau waktu sebagai Eid itu tidak boleh kecuali ada dalil dari agama ini yang menganjurkannya. Karena permasalahan Eid, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah ya ta'liqat beliau terhadap kitab Iqtidai Siratil Mustaqim karya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dia perkara yang tauqifi, bukan masuk ke dalam kategori adat yang hukum asalnya boleh, tetapi Eid masuk ke dalam pembahasan al-ibadat ya, perkara agama yang tauqifi, yang mesti dibangun di atas dalil. Di antara dalil yang disebutkan oleh beliau terhadap kaidah ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa sahabatnya di Madinah merayakan sebuah hari, maka Nabi pun menanyakan kepada mereka, "Hari apa ini? Kenapa kalian merayakannya?" Mereka pun menjawab, "Ini adalah sebuah hari yang dahulu ketika di jahiliyah kami merayakannya wahai Rasulullah." Dan di saat itu ketika mereka merayakannya bukan lagi dengan cara orang-orang jahiliyah, karena mereka sudah menjadi sahabat tanpa syirik, tanpa bidah dan tanpa maksiat. Tetapi hari tersebut adalah hari yang dahulunya mereka rayakan. Maka Nabi pun menyatakan, "Laqad abdarakumullahu biyaumaini min yaumikum hadha." Allahu jalla wa ala telah menggantikan hari kalian ini dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini menerangkan kepada kita bahwa menjadikan suatu tempat atau suatu hari sebagai Id, ya, perayaan, ya, yang dilakukan berulang kali, ya, itu mesti dibangun di atas dalil. Na'am, barakallahu fik. Faedah yang ketiga dari hadis di atas adalah istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Pentingnya seorang yang mufti mengeluarkan fatwa, menjawab pertanyaan, meminta rincian dari si penanya sebelum ia mengeluarkan fatwa. Dan ini tidak mutlak, ya, dalam beberapa kondisi memang harus demikian, ya, agar tidak salah mengeluarkan fatwa. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan di mana seorang mufti tidak perlu, ya, menanyakan rinciannya untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Nah, dan para ulama juga menyebutkan dalam pembahasan al-ifta wal-istifta bahwa apabila seorang mufti tidak mendapatkan rincian terhadap perkara yang ditanyakan kepadanya sementara ia mesti mengetahuinya agar dapat menyebutkan rincian terkait permasalahan yang ditanyakan kepadanya, maka solusinya adalah dia menyebutkan rincian dalam jawabannya. Misalkan ditanyakan kepadanya sebuah pertanyaan yang sifatnya umum, sementara dia mesti mengetahui rincian permasalahan tersebut, ya, maka solusinya dia sebutkan rincian pada pertanyaan, pada jawabannya. Jika ini maksud dengan ini adalah ini, maka hukumnya demikian dan demikian. Jika ini maksud dengan hal tersebut adalah ini, maka dalam jawabannya demikian dan demikian. Ini hal yang perlu diperhatikan. Qala ar-rabi'ah. Faedah yang keempat dari hadis di atas adalah saddu zari'atil mufdhiyyati ila syirk. Bahwa agama ini memerintahkan kita untuk menutup seluruh pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Sebagai contoh hadis ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bernazar akan menyembelih seekor unta di sebuah tempat buanah tersebut, dia seorang ahli tauhid. Sembelihan yang ia lakukan tersebut murni ibadah taqarrub kepada Allah jalla wa ala. Bukan dengan nama selain Allah dia akan menyembelih dengan nama Allah, dan untuk mendekatkan diri atau pengagungan kepada Allah jalla wa ala. Tetapi apabila tempat tersebut adalah tempat yang pernah ada padanya berhala yang disembah selain Allah, atau pernah dijadikan sebagai tempat yang keramat, tempat yang istimewa oleh kaum musyrikin, sehingga mereka menjadikan tempat tersebut sebagai tempat perayaan hari raya mereka, maka dilarang oleh Nabi SAW karena khawatirnya itu akan menjadi wasilah manusia jatuh ke dalam syirik. Mungkin tatkala ia yang melakukannya hari di kesempatan tersebut, tiada unsur keyakinan apapun di dalam hatinya. Tapi orang lain yang melihatnya, bisa jadi setelah ia mereka akan mendatangi tempat tersebut karena dengan keyakinan bahwa tempat ini adalah tempat yang istimewa. Buktinya orang saleh fulan, ahli tauhid fulan, ahli ustaz fulan, kiai fulan, ya, mengkhususkan ibadah di tempat ini, ya, atau mengkhususkan tempat ini dengan ibadah. Ini hal yang perlu diperhatikan. Ini menerangkan kepada kita pentingnya sikap at-tamayyuz, pentingnya sikap at-tamayyuz dari ahlil haq, sikap untuk membedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil, ya, dengan hal-hal yang tentunya tidak bertentangan dengan agama Allah jalla wa ala. Qala al-khamisah. Faedah yang kelima dari hadis di atas adalah tarku musyabahatil musyrikina fi ibadatihim wa a'yadihim wa in kana la yuqsadu dhalik. Tidak bolehnya menyerupai kaum musyrikin dalam ibadah dan perayaan mereka, sekalipun ketika seseorang melakukannya tiada tujuan untuk menyerupai mereka. Selama zahir dari perbuatan tersebut menyerupai ibadah atau perayaan kaum musyrikin, maka di dalam Islam itu diharamkan dan dilarang, walaupun tiada niat sengaja, tiada niat tujuan untuk menyerupai mereka. Ya, sebagai contoh, Nabi SAW memerintahkan kaum lelaki untuk membiarkan janggut mereka untuk menyelisih Yahudi, Ahlul Kitab dan Majusi yang tidak memelihara janggut. Walaupun ketika dia potong jenggotnya tidak ada tujuan untuk menyerupai kaum musyrikin, untuk menyerupai Majusi dan Ahlul Kitab, itu tetap tidak boleh. Tatkala perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyerupai mereka. Sesuatu yang menyerupai orang-orang kafir tetap dilarang, walaupun ketika seorang melakukannya bukan dengan niat menyerupai mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kaidah ini adalah sesuatu yang dinas, yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab yang paling bagus kata para ulama yang membahas rincian hukum tasyabbuh dengan orang-orang kafir adalah kitab Iqtidha' Siratil Mustaqim. Iqtidha' Siratil Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barang siapa yang membelinya, usahakan membeli yang ada ta'liq Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di bawahnya. Barakallahu fikum, ya. Misalkan contoh lainnya, merayakan hari yang itu bukan perayaan orang-orang Islam, bukan hari yang dirayakan di dalam Islam, justru itu adalah hari raya orang-orang kafir, maka tidak boleh seorang muslim merayakannya walaupun tiada tujuan untuk menyerupai mereka. Ya, karena tidak disyaratkan dalam menyerupai orang-orang kafir pada ibadah dan tempat pada ibadah atau hari raya mereka adanya niat ya sengaja untuk menyerupai, ya, tidak disyaratkan. Selama itu perbuatan menyerupai mereka tetap haram dan seorang berdosa melakukannya walaupun tidak bertujuan menyerupai mereka. Sebagai contoh dalam hadis ini, tiada tujuan dari sahabat ini untuk menyerupai kaum musyrikin ya, pada ibadah mereka terkait tempat buanah tersebut. Andai kata di situ ada pernah dijadikan sebagai tempat perayaan hari raya mereka atau tempat menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Bersamaan itu Nabi melarangnya. Andai kata tempat tersebut pernah dijadikan sebagai tempat melakukan kesyirikan atau tempat perayaan orang-orang jahiliyah yang mereka agungkan, maka jangan engkau menyembelih di situ, walaupun sembelihan yang engkau lakukan itu murni untuk Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan niat menyerupai orang-orang jahiliyah. Contoh yang lainnya, kita dilarang dalam agama ini salat dengan tutup mata, karena itu merupakan menyerupai salat atau ibadahnya orang-orang Yahudi. Maka jangan dia beralasan, oh saya tutup mata, enggak ada tujuan untuk menyerupai salatnya orang Yahudi, tapi agar saya lebih khusyuk. Lah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza da'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ciri mukmin sejati itu adalah mereka yang ketika disuruh untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka selalu berkata sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa komentarna wa kenapana, ya, tetapi sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan beruntung. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dia memiliki ketetapan pilihan yang lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Contoh lainnya dari bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam bab ibadah adalah membaca Al-Quran atau berzikir dengan menggerak-gerakkan tubuh. Begini ya. Ini para ulama sebutkan menyerupai cara ibadahnya orang-orang Yahudi, ya. Ya, karena ya, ketika seorang baca Al-Quran, usahakan tidak perlu gerak-gerak begini, ya. Karena sebagian orang baca Al-Quran, masya Allah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Nah, ini menyerupai cara ibadahnya orang-orang Yahud. Ya. Menyerupai ibadahnya orang-orang Yahud. Naam barakallahu fik. Dan bergeraknya kepala ketika berzikir secara ilmiah, diniah dan logika pun itu bukanlah simbol kekhusyuan. Justru simbol kekhusyuan itu adalah tidak banyaknya bergerak tubuh ini bergerak. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW melihat seorang yang banyak bergerak ketika salat, maka Nabi menyatakan lau khusyah hadza la khusyat hadhihi, andai kata hati dia itu khusyuk, niscaya anggota tubuh dia pun akan khusyuk. Maka kalau ada orang yang berzikir la ilaha illallah dan seterusnya bergerak luar biasa, bahkan ada yang loncat-loncat, ya, seperti orang yang dangdutan, ya koplo-koplo, menunjukkan dia tidak khusyuk dan menunjukkan itu zikir yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir surat Al-A'raf jelas Allah berfirman wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal. Berzikirlah kepada Allah fi nafsika, cukup pada dirimu. Wa khifatan wa tadarruan, tadarru penuh rendah diri. Penuh rendah diri, kalau loncat-loncat, apakah itu simbol kerendahan diri terhadap Allah, di hadapan Allah? Demi Allah, bukan. Wa khifatan, dan dengan suara yang pelan, dunal jahr, tidak dikeraskan. Ya. Ayat Al-Qur'an, ya. Dalam surat Al-A'raf, jika saya enggak salah ingat, dua ayat terakhir dari surat Al-A'raf. Baik, berikutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Anna dzabha lillahi fi makan alladhi yadhbahu fihi al-musyrikun aw yattakhidunahu mahalla li'idihim ma'siyah." Bahwa menyembelih hewan untuk Allah Jalla wa'ala itu mendekatkan diri kepada Allah, tetapi pada sebuah tempat yang kaum musyrikin menjadikan tempat tersebut sebagai tempat istimewa untuk mereka menyembelih, atau tempat istimewa untuk mereka merayakan hari raya mereka, adalah maksiat. Subhanallah. Ketaatan tatkala dia melakukan yang menyelisihi nilai-nilai agama, maka ketaatan tersebut menjadi sebuah maksiat, ya, menjadi sebuah maksiat. Ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu agama dan terlebih khusus masalah akidah. Sebagai contoh, misalkan seorang sholat di sebuah masjid yang di dalamnya ada kuburan, bahkan diletakkan di bagian kiblat lagi, ya, atau masih di dalam masjid. Memang dia salat di situ untuk Allah Jalla wa'ala. Tiada niat sedikit pun untuk kuburan tersebut. Dan tiada unsur keyakinan terhadap kuburan tersebut dalam salatnya tersebut. Ya. Tetapi Nabi SAW telah melarangnya. Maka apabila dia salat sengaja salat di masjid tersebut, sementara dia telah mengetahui ada kuburan di masjid tersebut, maka salat yang ia lakukan tersebut adalah bentuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Nabi SAW telah bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu alaiha. Jangan salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Dan Nabi SAW telah melarang, ya, untuk takhadal al qubur masajid, dijadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Naam barakallahu fik. Ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu agama. Terkadang sebuah maslahat yang dituntut dalam agama untuk diwujudkan menjadi hilang atau justru yang terwujudkan adalah sebaliknya mafsadah tatkala seorang melakukannya tanpa ilmu agama, hanya bermodal semangat. Ya, oleh karena ya, para ulama ada yang menulis pembahasan fiqh al-awwaliyat, fikih prioritas dalam ibadah. Ini sebagai contoh yang menerangkan kepada kita pentingnya ilmu dalam beribadah. Sebagai contoh, misalkan para ulama sebutkan dalam kaidah bahwa apabila ada maslahat, banyak maslahat bertabrakan, maka hendaknya dipilih yang paling besar maslahatnya. Di antara contoh dalam hal itu kata para ulama adalah suatu kebutuhan yang datang tiba-tiba dengan waktu yang terbatas lebih dikedepankan daripada suatu kebutuhan atau suatu maslahat yang masih bisa ditunda dan masih banyak kesempatan lainnya. Ya, sebagai contoh, Nabi pernah meninggalkan sholat sunnah qabliyah ba'da zuhur karena menerima tamu, sehingga disebutkan oleh Ummu Salamah Nabi mengqadanya setelah sholat asar. Jelas? Nabi juga pernah masbuk dari salat karena sedang mendamaikan para sahabat yang berselisih, sehingga Bilal meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Ya. Ini menerangkan kepada kita bahwa ibadah itu butuh fikih, butuh ilmu. Ya, karena ada sebagian orang demi salat sunnah diabaikan maslahat yang mestinya dia boleh menunda atau bahkan meninggalkan maslahat ibadah demi maslahat yang lebih besar yang berkaitan dengan nyawa manusia, nyawa keluarganya. Sudah jelas-jelas anak atau salah satu dari anggota keluarganya harus dia larikan ke IGD, harus dia larikan ke rumah sakit dengan segera, justru dia tunda alasan musholat jamaah dulu, ya alasan musholat sunnah qabliyah dulu. Ini keliru, ya ini keliru. Bahkan di dalam Islam, ya, seorang yang sedang berpuasa wajib membuka puasanya apabila ada orang yang jatuh tenggelam ke laut atau ke sungai dan dia tidak mampu nyebur ke laut atau ke sungai tersebut untuk menyelamatkan nyawa itu, kecuali dia harus buka puasa terlebih dahulu. Ya. Oleh karenanya di dalam safar yang melelahkan, yang memberatkan, tidak dibenarkan, tidak dianjurkan seorang itu berpuasa walaupun dia mampu untuk memaksa dirinya berpuasa, sebagaimana datang hadis dalam hal itu. Ya, wa syai' bi syai' yudzkar, dan karena ini sedang ingat, terkhusus dalam menjalankan bahtera rumah tangga, demi Allah, rumah tangga akan menjadi seperti kapal pecah jika tidak dibimbing oleh ilmu agama yang berdasarkan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk mereka, pemahaman mereka para as-salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Oleh karenanya, seorang yang ingin berubah tangga atau yang telah berumah tangga agar selalu mendekatkan dirinya dengan bimbingan agama. Qal as-sabi'ah, faedah yang ketujuh dari hadis di atas adalah anna nazar al-ma'siyah la yajuzul wafa'u bih, bahwa nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa tidak boleh menunaikan nazar maksiat. Seorang bernazar, kalau saya lulus, kalau saya dapat ini atau itu, saya akan berdoa di kuburan fulan. Iya. Atau ingin melakukan suatu maksiat, saya akan nyanyi, saya akan joget, ya, saya akan buka hijab, ya, atau hal yang bidah, saya akan ikut ya ratib ini atau ratib itu yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak boleh menunaikannya. Hanya saja apakah setelah itu dia wajib membayar kafarahnya ataukah tidak? Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya sebagai talib ilmu, seorang penuntut ilmu agama yang masih kecil dan junior, lebih condong kepada pendapat para ulama yang menguatkan bahwa ia harus membayar kafarah, karena hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafarah untuk orang yang melakukan nazar maksiat dan dia harus tidak boleh menunaikannya, tapi dia harus membayar kafarah. Adapun tidak ada penyebutan kafarah di dalam beberapa hadis dari nazar maksiat seperti dalam hadis ini, ini tidak menunjukkan ketidakadaan. Ya, apabila telah disebutkan dalam hadis yang lain, karena terkadang sebuah hadis datangnya umum di suatu kondisi, tetapi telah ada yang mengkhususkan keumuman hadis tersebut dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, dan ini salah satu hikmah yang Allah berikan kepada nabinya karena tidak setiap nabi berbicara ya selalu umum atau selalu rinci. Karena kalau demikian maka akan panjang dan akan terlalu banyak hadis nabi nanti yang membuat umat ini sulit menghafalnya, kata para ulama. Tapi terkadang sebuah hadis bunyinya umum, tapi para ulama dapat memahami bahwa keumuman yang tersebut telah dikhususkan oleh hadis ini dan itu yang pernah nabi ucapkan juga di selain kesempatan tersebut. Nah, baik, faedah yang ke-9 dari hadis di atas, yang ke-8 ya, anna an-nazar alladhi la yamlikuhu an-nazir ka'an qala lillahi 'alayya an a'tiqa 'abda fulan la wafa'a lahu. Bahwa nazar, melakukan sesuatu yang ia yang di luar kemampuannya, seperti dia berkata aku akan memerdekakan budak sahaya fulan, ya ini sesuatu yang di luar kemampuannya, karena itu budak orang, gimana merdekakan, atau hal-hal yang lainnya, dia tidak wajib menunaikannya. Akan tetapi apakah dia harus membayar kafarahnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan hukumnya sama seperti nazar maksiat, dia harus membayar kafarahnya. Karena nazar tersebut nazar yang munaqid, yang teranggap, oleh karena yang nabi melarang. Dan dia kata tidak teranggap, ya nabi tidak perlu melarangnya. Qala at-tasi, dan rincian pembahasan nazar tentunya bukan di sini tempatnya, karena ini adalah pelajaran akidah, tetapi tempatnya adalah pembahasan fikih. Di dalam kitab fikih, seluruh kitab fikih, di sana ada pembahasan an-nazar wal aiman, sumpah dan nazar. At-tasi'ah, wujubul wafa bin nadhril khali min al-ma'siyah ad-dakhili tahta milkin nadhir. Wajibnya menunaikan wafat nazar yang selamat, yang bersih dari maksiat, dan masuk dalam kemampuannya, bukan di luar kemampuannya, berada di dalam kemampuannya. Maka barang siapa yang melakukan suatu nazar, ya, mengharuskan dirinya melakukan sesuatu, apakah sesuatu itu yang tadinya mubah, ya kalau saya akan kalau saya mendapatkan ini maka saya akan pakai baju ini dan itu yang tadinya mubah, maka menjadi harus dia tunaikan, atau amalan yang sunnah maka menjadi wajib, atau dia bernazar untuk melakukan amalan yang telah wajib sebelum nazarnya dalam agama, maka amalan yang wajib tersebut menjadi wajib karena dua alasan. Yang pertama karena kewajiban agama, yang kedua yang karena kewajiban nazar. Apabila dia menyelisihnya maka dia harus membayar kafarah, dan kafarahnya adalah kafarah sumpah. Al-ashir, yang ke-10, faedah yang ke-10 dari hadis di atas adalah anna an-nadhar ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Bahwa nazar adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Apa dalil dari hadis di atas bahwa nazar adalah ibadah? Nabi memerintahkan awfi binadzirik, laksanakanlah nazarmu. Sesuatu ini diperintahkan oleh Nabi pasti baik, pasti dicintai oleh Allah. Dan juga di dalam ayat Al-Quran Allah memuji orang-orang hamba-hambanya yang menunaikan nazar. Allah berfirman yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, di awal-awal surat Al-Insan. Akan tetapi perlu diketahui terkait pembahasan nazar ini secara ringkas, karena kita di pembahasan akidah bukan sedang di kitab fikih, bahwa nazar hukum asalnya dibenci dalam agama ini. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat haram, ya, mengawali nazar, bukan menunaikan nazar, ya. Nazar kita bahas dari dua sisi, melakukan nazar, ya, atau mewajibkan kepada diri sesuatu yang tidak diwajibkan, atau sesuatu, ya, yang kedua menunaikan nazar, ya, menunaikan nazar ini tidak diragukan adalah sebuah ketaatan selama nazarnya itu bukan dalam hal maksiat dan berada di dalam kemampuannya. Tetapi melakukan nazar, ya, mengawali nazar ini sesuatu yang makruh, bahkan sebagian ulama berpendapat haram. Kenapa? Karena datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita untuk mengawali nazar. Dan Nabi menyatakan innama yustakhraju minal bakhil, nazar itu tanda pelitnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. tidaklah nazar itu keluar kecuali dari jiwa yang pelit. Karena kalau dia enggak pelit, kenapa harus bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Kenapa harus bernazar untuk sholat lima waktu? Kenapa harus dengan nazar untuk melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah? Hanya atau tatkala seorang berjanji kepada Allah bahwa dia akan melakukan ibadah ini dan itu apabila dia memperoleh ini dan itu, seakan-akan Allah Jalla wa'ala belum berbuat baik kepadanya yang dengannya dia sudah pantas taubat dan memperbanyak ketaatan kepada Allah sampai Allah memberikan kepadanya sesuatu yang dia inginkan saat itu. Oleh karena Nabi menyatakan innama yustakhraju minal bakhil atau innama yustakhraju minal bakhil, nazar itu keluar dari jiwa orang-orang yang pelit. Alasan yang kedua, nazar itu tercela, seorang mengawali nazar tercela karena dia telah memberatkan dirinya dengan sesuatu yang tidak diberatkan oleh agama, dan itu sikap yang tercela dalam agama. Oleh karena yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan qul la as'alukum min ajrin wa ma ana minal mutakallifin, ayat terakhir dari surat Sad ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta upah dari dakwah ini kepada kalian. Upah itu adalah sebuah nominalitas yang telah terjadi kesepakatan ya, nominalitas tertentu yang diminta atau ditetapkan, itu upah. Adapun menerima pemberian atas suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang tanpa ia tetapkan nominalitasnya, tanpa ia haruskan, itu tidak disebut dengan upah ya. Tidak bermasalah. Adapun menetapkan upah dalam suatu ketaatan yang sifatnya muta'addiyah, manfaatnya menyebar ke orang lain, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, sekalipun afdolnya untuk tidak ia lakukan, tetapi terjadi kesilangan antara ulama antara boleh dan tidaknya. Ya, sebagian ulama berpendapat boleh, sebagian ulama berpendapat tidak boleh, dan bukan ini tempat rinciannya. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan wa ma ana minal mutakallifin, ini syahid dari ayat. Dan katakanlah kepada mereka bahwa aku bukanlah orang yang suka memberat-beratkan diri. Oleh karenanya Nabi SAW mencela orang-orang yang memberat-beratkan diri dengan sabdanya innad dina yusur wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah, agama ini mudah. Dengan seorang memberat-beratkan dirinya dengan sesuatu yang tidak diberatkan oleh agama, karena tidaklah seorang itu bersikap ekstrim memberat-beratkan diri dalam agama ini dengan sesuatu yang tidak diberatkan oleh agama, melainkan ujung-ujungnya akhir daripada kondisinya adalah KO. Nabi juga bersabda halakal mutanaffi'un, halakal mutanaffi'un, halakal mutanaffi'un, akan celaka orang-orang yang ekstrim dalam beragama, akan celaka orang-orang yang ekstrim dalam beragama, dan akan celaka orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Sebanyak 3 kali Nabi mengucapkannya, sebanyak 3 kali. Juga di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isma. Tidaklah Nabi itu diberikan pilihan antara dua perkara, di antara dua perkara, melainkan beliau memilih yang paling mudah dari dua perkara tersebut selama itu bukan dosa. Barakallahu fikum. Ini 10 faedah dari hadis di atas dan telah kita sebutkan 6. Kita masih di pembahasan nazar secara ringkas ya, bahwa mengawali nazar makruh. Sebagian ulama ada yang berpendapat haram karena beberapa alasan di atas. Adapun setelah bernazar, maka menunaikan nazar merupakan ibadah yang harus diberikan hanya untuk Allah Jalla wa'ala, tidak boleh diberikan untuk selain Allah Jalla wa'ala. Ketika seorang menunaikannya, tujuannya adalah untuk bertaqarrub dan mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Dia wajib menunaikan nazar yang telah ia lakukan selama bukan dalam hal maksiat dan berada dalam kemampuannya. Maka barang siapa yang bernazar untuk mendekatkan diri atau mengagungkan selain Allah Jalla wa'ala, maka sungguh dia telah memalingkan ibadah yang mesti dia berikan hanya untuk Allah, maka dia telah jatuh ke dalam syirik akbar. Barakallahu fikum. Dengan pembahasan ini, dengan selesai pembahasan di bab ini, kita telah mengetahui tidak bolehnya menyembelih suatu menyembelih untuk Allah Jalla wa Ala di suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat menyembelih untuk selain Allah Jalla wa Ala, atau sebagai tempat yang pernah dilakukan kesyirikan padanya, sebagai tempat yang pernah dijadikan sebagai tempat perayaan orang-orang jahiliyah. Alasannya agar tidak menyerupai ibadah orang-orang kafir. Alasan yang kedua, agar tidak menjadi wasilah kepada kesyirikan, karena orang lain ketika melihat ia melakukan di situ akan mengira dengan tujuan yang sama dengan tujuan orang musyrik, sekalipun ketika ia melakukannya tidak memiliki tujuan yang sama dengan tujuannya kaum musyrikin. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala melarang nabinya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum wa linabina afdhalus salati wa taslim salat di masjid Dhirar, karena secara zahir salat beliau dengan salat orang-orang munafik yang membangun masjid Dhirar tersebut adalah sama. Tiada yang membedakan antara salat mereka kecuali niat di hati yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, mungkin timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan beberapa asar yang datang dari beberapa ulama salaf, di antaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas, dan selain mereka yang pernah salat di dalam gereja. Ya. Contohnya dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, dalam pembahasan As-Salah fil Bi'ah, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari athar Umar dan Abdullah bin Abbas, mereka pernah salat di dalam sebuah kanisah. Tidakkah bertentangan dengan kaedah yang disebutkan oleh penulis di sini? Bukankah Allah dan telah melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di Masjid Dhirar yang dibangun untuk empat tujuan yang telah kita sebutkan, yang dibangun oleh kaum musyrikin dengan empat tujuan yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu? Dan bukankah menyembelih hewan untuk Allah Jalla wa Ala di suatu tempat yang digunakan untuk menyembelih hewan kepada selain Allah Jalla wa'ala, itu juga hal yang haram? Lalu kenapa? Lalu bagaimana dengan asar Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, dan selain mereka yang pernah salat di dalam gereja? Dijawab oleh Syekh Salih Al-Syekh di dalam kitab beliau At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid. Beliau menjawab, أن هذا الإيراد ليس بواجب. Ini sesuatu yang tidak bertentangan dengan penjelasan kita sebelumnya. Kenapa? ذلك لأن النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إنما هو لصورة لأن صورة العبادة واحدة. Karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Masjid Dhirar, dan larangan beliau menyembelih untuk Allah di sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penyembelihan untuk selain Allah, itu karena ibadahnya sama. Bentuk ibadahnya secara zahir sama. Sembelihan muwahhid dengan sembelihan musyrik di suatu tempat zahirnya sama atau tidak? Sama. Sama-sama mengalirkan darah dari seekor hewan. Salatnya Nabi dan para sahabat dengan salatnya orang-orang munafik di Masjid Al-Dhirar, bentuknya yang terlihat secara zahir sama ataukah tidak? Sama. Tiada yang membedakan antara salat mereka kecuali niat di dalam hati yang tak terlihat. Adapun salat seorang muslim di sebuah gereja dengan salatnya orang Nasara di gereja tersebut, secara zahir terlihat beda. Orang yang melihatnya orang yang sedang melihatnya tidak akan menyangka bahwa dia sedang melakukan ibadah Nasara atau salatnya orang Nasara. Kata beliau, فراج الاختلاف الى اختلاف ما في القنيه ومقاصد القلوب مما تخفى على ولهذا تقل مفسد من حيث اشتباه الصوره الظاهره ولا يحصل ذلك الفعل ولو مع خلوص النيه واما الصلاه في الكنيسه فان صوره الفعل مختلفه. Adapun salat di dalam kanisah maka bentuknya berbeda dengan salatnya orang Nasara di dalam kanisa. Lianna salatan Nasara laysat ala hayatin wa suratil muslimin. Karena salatnya Nasara bentuknya itu berbeda, caranya itu berbeda dengan salatnya kaum muslimin. Faya'la man ra'al muslim yusalli anhu la yusalli salatan Nasara. Sehingga orang yang melihat seorang muslim salat yang sedang salat di dalam gereja, dia tahu bahwa dia bukan sedang melakukan salatnya kaum Nasara. Falaysa fi fi'lihi igra' bi salatin Nasara. Sehingga salat yang ia lakukan tersebut tidak membuat orang lain yang melihatnya mengira dia sedang mengerjakan salatnya kaum Nasara wa musyarakatun fiha, dan tidak membuat orang lain yang melihat ia tersebut dia sedang ikut serta melakukan salat bersama kaum Nasara dalam salatnya tersebut. Naam. Ini diantara perbedaan antara keduanya. Kalau ada yang bertanya, berarti boleh dong sholat di kanisa? Jawabannya, apabila sholat di rumah aja enggak boleh, tatkala seorang enggak punya uzur syar'i untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid, apabila dia laki-laki, apalagi di kanisa. Lalu bagaimana adik ini? Mungkin suatu kondisi yang darurat yang membuat mereka harus sholat di tempat tersebut. Nah, sebagian ulama menjawab, mungkin di saat itu ya, ketika mereka salat di tempat tersebut tidak ada berhala-berhala di dalamnya, tidak ada patung-patung di arah kiblat ketika mereka salat. Nah, barakallahu fik. Allah hifadzak. Berikut ini beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, jika saya pernah melakukan perbuatan yang melanggar syariat, contohnya menonton video yang tidak senonoh, kemudian saya berkata, ya Allah, saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan ini lagi, ya, tetapi saya kedepannya masih melakukan hal tersebut, bagaimanakah hukumnya itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang pertama, akhi barakallahu fik, siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Akan tetapi seperti yang dilakukan oleh dikatakan oleh sebagian ulama salaf, andai kata dosa itu punya bau, punya aroma, maka sungguh tiada satupun di antara kalian yang mau duduk bersamaku. Ini diucapkan oleh sebagian ulama salaf, apalagi dengan kita. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Seluruh anak Adam itu banyak melakukan dosa, akan tetapi sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan dosa adalah yang banyak bertaubat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba minhu musii'un nahar wa yabsutu yadahu fin-nahar liyatuba minhu musii'ul lail hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku maksiat di siang hari bertaubat, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku maksiat di malam hari bertaubat di siang hari sampai terbit matahari dari arah barat. Juga di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tathla' syamsu taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum waktu taubat itu tertutup, di antaranya terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Apakah ini dari nazar? Yang saya pahami ini bukan nazar. Seorang ketika menyatakan, ya Allah, aku tidak akan mengulanginya kembali. Ya, sementara nazar adalah mengharuskan sesuatu terhadap dirinya untuk ia lakukan. Ya, untuk ia lakukan dengan terjadinya sesuatu atau ya secara mutlak dia mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu. Ya, yang tidak diwajibkan atas dirinya sebelumnya. Nah, barakallahu fik. Ya, apa hukumnya merayakan hari-hari tertentu tanpa ada kemungkaran? Ya, akhi, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini terkadang membuat dilema seorang dai. Kalau dia jawab tetap tidak boleh, ya akan dianggap ekstrim, ya, atau dipertentangkan dengan kondisi negara atau kondisi mayoritas manusia. Tapi ini masalah agama, mesti kita jawab sebagaimana yang kita ketahui dari agama Allah Jalla wa'ala, ya, dan itu kewajiban kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan selain yang menyebutkan bahwa masalah perayaan suatu tempat atau hari yang dilakukan berulang kali, ya, itu adalah bagian dari agama yang mesti seorang lakukan, ya, di atas dalil, ya. Nah, barakallahu fik. ya, merayakan hari dalam suatu tahun, dalam suatu minggu, seperti hadis Abu Daud yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi, ketika beberapa sahabat Nabi SAW merayakan suatu hari yang dahulunya pernah mereka rayakan ketika jahiliyah, Nabi melarangnya, kemudian Nabi menyatakan hanya dua hari raya kalian. Padahal andai kata para sahabat merayakan suatu hari selain hari Idul Fitri dan Idul Adha secara berulang kali, ya, pasti tanpa ritual syirik, bidah atau maksiat. Na'am barakallahu fik. Ya, kan tetapi kita berada di zaman yang sudah jauh dari masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang hal-hal yang seperti ini dianggap ekstrim, dianggap ya kaku dalam beragama, padahal tiada kewajiban seorang muslim terkhusus para dai kecuali menyampaikan apa yang ia ketahui semata dari agama Allah jalla wa ala. Afwan Ustaz, kapankah waktu yang tepat untuk kita menyebutkan ucapan barakallahu fik dan jazakallahu khairan kepada saudara seiman kita? Ya, yang pertama tidak ada nas khusus tentang kapan ini, ya. Ini masuk dalam keumuman anjuran mengucapkan kebaik, kata yang baik. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma kafa'tum bihi fad'u lahu hatta turaw annakum qad kafa'tum bih. Barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikannya tersebut dengan hal yang serupa. Jika engkau tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan yang tersebut, maka doakan ia dengan kebaikan sampai engkau merasa dirimu telah membalas kebaikan yang tersebut. Ini adalah satu dalil yang disebutkan oleh para masyayikh yang boleh yang mengucapkan ucapan barakallahu fiik dan semisal dengannya setiap kali orang melakukan kebaikan kepada kita. Dan telah saya ingat juga datang athar dari Aisyah radhiyallahu anha, terkala beliau memberikan suatu kebaikan kepada suatu rumah tangga, kemudian utusannya tersebut menyampaikan kepada Aisyah ucapan mereka yang baik, maka beliau menjawab semakna ini, ya, saya lupa riwayat tersebut, jelas itu riwayat yang sahih, beliau mengucapkan kalau enggak salah jazahumullahu khairan atau semakna dengan ini. Dan tidak benar, ya, orang menyatakan bahwa setiap kali ada orang menyatakan jazakallahu khair, barakallahu fi, kita balas wa fika barakallahu, itu adalah bid'ah. Ini keliru, ya, karena ini masuk dalam keumuman melakukan mengucapkan kata-kata yang baik dan mendoakan seorang muslim tanpa ada keyakinan bahwa itu adalah ibadah yang dianjurkan setiap kali melakukannya, ya. Tidak masuk ke dalam kaidah mengkhususkan suatu ibadah dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus, ya, dengan cara yang khusus, konteks yang khusus, tanpa dalil mengkhususkannya, ya, karena ya ini masuk dalam keumuman perkataan yang baik. Dan secara khusus Nabi tadi menganjurkan kita untuk mendoakan kebaikan terhadap orang yang melakukan kebaikan kepada kita, barakallahu fik. Dan datang riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW menyebutkan, andai kata salah satu di antara kalian mengetahui kandungan yang baik dari kata perkataannya jazakallahu khairan kepada saudara, yala aktaro minha, niscaya dia akan sering mengucapkan jazakallahu khairan untuk saudaranya yang berbuat baik kepadanya. Nah, barakallahu fik. Afwan Ustaz, terkait hal tadi, berarti tidak ada kewajiban membayar kafarat. Saya pahami demikian dari pertanyaan saudara, karena itu bukan nazar. Nambar kallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai pendapat Syekh Saleh Alu Syekh tentang salat di gereja, ana masih belum bisa menerimanya. Ya. Karena jika sekiranya seorang yang memiliki kedudukan dalam agama melakukan tersebut, tergambarkan bahwa ia memperbolehkan orang lain salat gereja, bagaimana itu Ustaz? Sebab ana mendengar athar bahwa Umar bin Khattab bukan salat di gereja tapi salat di luar gereja, mohon penjelasannya. Yang pertama, sepertinya saudara tadi ikut kajiannya kurang serius dan kurang fokus, ya. Dia kata tadi mendengarnya fokus mendengarnya, ya, maka insyaallah taala pertanyaan ini tidak akan muncul. Barakallahu fik. Ya. Tapi tetap kita jawab ya, wa amsa'ila fala tanhar. Ini bukan pendapat Syekh Saleh Al-Syekh. Beliau bukan sedang membahas bolehnya salat di dalam kanisah. Tetapi beliau sedang mengkompromikan pembahasan yang sedang kita bahas dengan athar Umar dan Abdullah bin Abbas yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dengan judul bab babul bi'ah, babu salah fil bi'ah. Dan fikihnya Imam Al-Bukhari, pendapat beliau itu diambil dari judul-judul bab yang beliau angkat dalam sahihnya. Bab salat di dalam kanisa. Beliau pun menyebutkan athar Umar bin Abdullah bin Abbas. Jadi itu bukan pendapatnya Syekh Saleh Al-Syekh. Jelas? Itu athar Umar. Beliau mempertemukan ya bahwa salat seorang muslim di dalam kanisa yaitu tidak menyerupai salatnya orang Nasara karena bentuknya berbeda. Beda hanya dengan salatnya Nabi dan para sahabat di Masjid Dhirar. Bentuknya sama. Orang yang melihatnya tidak bisa membedakan antara salat munafik dengan salat Nabi serta para sahabatnya karena bentuknya beda. Yang berbeda hanyalah niat. Demikian juga sembelihan seorang muwahhid dengan orang yang musyrik di suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat penyembelihan untuk selain Allah atau tempat dilakukan kesyirikan. Ketika orang lain melihatnya, melihat sama-sama sembelihan. Jelas ya? Ya. Adapun salat dalam tersebut, jika dia sudah tahu akan timbul fitnah, kenapa dia harus salat di tempat tersebut? Adapun Athar bin Umar menunjukkan sahnya salat apabila mungkin dia berada dalam kondisi kalau dia keluar mungkin waktunya akan habis, ya, atau dalam kondisi yang menuntut dia salat di dalamnya. Nah, adapun rincian masa salat sudah jelas dalam agama kita. Seorang laki-laki salat wajib salat 5 waktu di masjid, tidak boleh meninggalkannya kecuali uzur syar'i. Nah, yang kedua, masuk dalam kaidah umum agar seorang menjauhi pintu-pintu fitnah, pintu-pintu negatif terhadap dirinya. Nah, barakallahu fik. Baik, masya Allah. Pertanyaan panjang. Biasanya saya sakit mata membaca pertanyaan panjang, tapi ini karena pertanyaan dari negara yang jauh, insya Allah kita usahakan untuk membacanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiika barakallahu. Semoga Allah menjaga Ustaz. Amin wa laka bimitslih. Anas Sam dari negara Singapura. Seberang, ana ada soalan. Ustaz berkata tentang fikih awaliyat. Sebelum Covid, anak-anak disekolahkan di madrasah di negara jiran Malaysia. Karena Covid, kami semua terpaksa balik ke Singapura. Di negara ini semua anak wajib ke sekolah dan boleh disaman. Yang saya pahami dari bahasa Melayu, saman itu denda ya, kena gharamah. Dan disaman jika tidak menuruti. Sekolah madrasah yang di Singapura amat sedikit dan tiada tempat dan biasanya tidak sunnah. Bagaimana pandangan Ustadz pada perkara ini? Bolehkah fikih awaliyat di aplikasi, yaitu terus saja menghantar anak ke sekolah luar? Barakallahu fik Ustaz, karena sudi memberi pandangan. Semoga Allah menjaga Ustaz dengan sebaik-baiknya. Amin. Barakallahu fik. Ya akhi, salamatul qalbi la ya'diluha syai'. Kata para ulama, keselamatan hati dari akidah-akidah yang rusak, dari bisikan-bisikan syahwat, itu adalah nikmat Allah yang tiada tandingannya. Terlebih lagi anak kecil yang sedang menempuh dunia pendidikan. Jangankan anak kecil, kita saja yang sudah punya istri, sudah punya anak, betapa mudah jatuh ke dalam maksiat. Ya, apalagi anak kecil. Yang para ulama dahulu menyatakan al-waraqatu al-waladu kal-waraqatil bayda taktubu fiha ma tasha. Anak kecil itu seperti kertas putih, kamu bisa menulis warna apa saja padanya. Apa yang ditulis padanya di masa muda itulah yang akan menjadi karakter atau ideologinya. Maka selama Anda mampu ya, untuk selalu mengantarkan anak-anak sekolah walaupun ke negeri jiran, maka hendaknya dilakukan. Dan ini adalah perjuangan yang tidak akan sia-sia di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya, Allah Jalla wa'ala melihat apa yang Anda lakukan untuk anak Anda. agar terjaga agamanya dan terjaga imannya. Dan ini akan menjadi pintu kebaikan untuk anak Anda. Juga ini akan membekas di hati anak Anda. Suatu saat nanti mungkin ketika dia ingin futur, ingin bermaksiat, ingin menjauh dari agama Allah, dia akan ingat betapa besarnya perjuangan orang tua saya dahulu untuk menjaga agama saya. Sampai-sampai ia rela mengorbankan kesehatan dan waktunya, hari-hari istirahatnya untuk mengantarkan atau menjemput, ya, mengantar dan menjemput saya sekolah ke tempat yang jauh. Bagaimana mungkin saya melepaskan hidayah yang telah ada ini? Bagaimana mungkin saya meninggalkan agama ini? Ini akan memberi bekas di hatinya, insyaallah ta'ala. Ini juga akan membuat dia lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya akhi, sebagian para sahabat kita ada yang mengarungi, ya, melewati Laut Merah demi menjaga agama mereka dari Mekah ke Ethiopia. Perjalanan yang cukup panjang, yang cukup jauh, yang sebagian mereka saat itu membawa anak kecil dengan perahu-perahu kecil, bukan seperti kapal-kapal besar pesiar seperti zaman sekarang ini. Demi apa? Demi menjaga agama. Khawatir kalau mereka di Mekah tidak sanggup menerima siksaan kaum musyrikin dari keluarga besar mereka atau masyarakat setempat, mereka akan murtad nantinya. Mereka pun diperintahkan oleh Nabi untuk pergi ke Ethiopia, sebuah negeri yang mereka tidak memahami bahasanya, yang watak penduduknya sangat berbeda dengan mereka, bahkan kulit tubuh mereka pun cukup berbeda dengan kulit orang Ethiopia. Dan demikianlah kondisi akhir zaman kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an yakuna khairu malil muslimin ghanamun yatatabba'u biha syu'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan." Sungguh di akhir zaman itu harta paling baik seorang muslim, aktivitas dia yang paling baik, yang paling selamat adalah mengembala kambing ke gunung atau ke bukit-bukit, menjauh dari manusia, ya, dan perkumpulan manusia demi menyelamatkan agamanya. Ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim itu di sebuah masa yang sudah penuh penyimpangan, yang sudah penuh dengan syirik, bid'ah dan maksiat, agar dia melakukan perjuangan dan pengorbanan, ya, untuk menyelamatkan agamanya, sekalipun dengan mengembala kambing ke gunung dan ke bukit untuk menjauh dari manusia yang penuh dan kesyirikan, kebedaan dan maksiat, agar dia mati di atas tauhid dan sunnah. Itu gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena agama ini, ya, lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Maka jangan sampai kita mengorbankan agama kita yang mulia ini, yang merupakan pokok kebahagiaan kita, demi secuil dari perkara dunia ini. Na barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, afwan ustaz, di luar tema disebutkan bahwa di padang mahsyar manusia dinaungi oleh sedekahnya. Apakah ini maksud sedekah ini adalah sedekah harta? Karena definisi sedekah sangatlah luas. Apa sedekah harta atau sedekah berupa amal saleh, berupa salat, dua rakaat, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Demikian memang, ya. Bahkan Nabi SAW menyatakan, wal kalimatu thayyibah sadaqah. Perkataan yang baik juga sedekah. Tetapi terkait penyebutan keutamaan sedekah pada hari kiamat, akan bahwa sedekah itu akan menaungi seseorang, yang dia akan berada di bawah naungan sedekahnya, wallahu ta'ala alami sahab, khusus pada penyebutan di situ yang saya pahami adalah sedekah yang sifatnya harta, ya, yang sedekah yang sifatnya harta, wallahu alami sahab, wala ilmu indallah. Ya. Assalamualaikum ustaz, mohon maaf sebelumnya, saya izin bertanya tapi mungkin agak panjang, dan pertanyaan tidak disebutkan nih. Ya,